Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah, hirobil alamin. Suatu kalimat mulia yang selalu kita ucapkan kapanpun dan dimanapun kita berada sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Tuhan yang Maha Esa, dialah Tuhan yang Maha Kuasa, dialah Tuhan yang menciptakan segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, segala yang ada di daratan dan segala yang ada di kedalaman lautan. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuknya, petunjuk ilahi, sehingga kita dapat mengarungi hidup dan kehidupan kita, dan mungkin kita dapat menjadi role model untuk negara, masyarakat, keluarga, atau bahkan untuk diri kita sendiri. Baik, yang saya hormati Mr. Ki selaku ketua kombatan, yang saya hormati juga admin, seluruh jajaran admin yang sudah hadir di sini, termasuk juga kepada Bang Irwin Dibakti selaku pemateri kita pada hari ini, dan yang saya banggakan dan yang saya rindukan, teman-teman member kombatan FV Telegram yang sudah hadir, mampu meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama bisa berdiskusi, mengkaji, dan menambah wawasan kita mengenai Flat Earth ini, teman-teman. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah berhadir. Kilas info untuk teman-teman yang baru bergabung. Perkenalkan, nama saya Funboy, bukan nama sebenarnya. Jadi, asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Di sini kita sudah yang kelima kali mengadakan kopdar. Kapan-kapan saja kopdar-kopdar sebelumnya. Minggu lalu sebelumnya, minggu sebelum-sebelumnya. Jadi kita alhamdulillah on the track. Kita komit sama kawan-kawan untuk mengadakan kopdar setiap minggunya. Dan ini wajib rutin, teman-teman. Karena cuma seminggu sekali. Dan itu menurut saya masih sangat sedikit ya. Walaupun ya di tengah kesibukan kita mungkin dengan pekerjaan atau dengan keluarga masing-masing. Seharusnya mungkin ini menjadi cukup dulu lah untuk seminggu sekali kita adakan kopdar kita pada hari ini. Nah, menurut agenda pada hari ini adalah kita akan grand launching grup chat Telegram Nasional Kombatan. Kenapa di Telegram? Teman-teman, Telegram itu memiliki banyak keunggulan ya dari segi keamanan dan juga fitur. Nah, teman-teman, tadi saya lihat di chat ada yang bertanya kenapa nggak di Zoom Meeting ya. Di Zoom Meeting ini, teman-teman, nggak semuanya mampu menggunakan Zoom Meeting ya, teman-teman. Ada beberapa orang yang kayak minggu lalu aja untuk ke Zoom Meeting dia aja harus menggunakan laptop karena handphonenya masih belum sanggup mungkin. Nah, jadi nggak semuanya orang mampu untuk bisa pakai Zoom Meeting. Terlepas Zoom Meeting ini berbayar ya, teman-teman. Sementara Telegram ini gratis. Yang kedua mungkin kendalanya mungkin dari gonta-ganti aplikasi yang membuat orang menjadi mager ya, teman-teman ya. Kok ini kan langsung dari aplikasi grup kita langsung gas untuk kopdar seperti itu. Jadi minggu lalu udah jadi bahan evaluasi kita kalau Zoom Meeting ini memang bagus, fiturnya bagus untuk buat video conference. Masalahnya adalah nggak semua orang mau menampakkan muka, termasuk saya gitu, teman-teman. Jadi ngapain pakai video conference kita ya, kan orang nggak mau nampakkan muka. Jadi kita yang penting bisa kayak podcast gitu ya, podcast di Spotify gitu ya, teman-teman. Jadi kita hanya mengeluarkan suara kita, pendapat kita, dan bisa berinteraksi secara langsung begitu. Jadi sesuai dengan hasil evaluasi kemarin, kita kopdar akan dilakukan rutin melalui Telegram, teman-teman. Tapi mungkin bisa juga ada kemungkinan dari Zoom Meeting. Cuman kita evaluasi masih belum sampai saatnya kita untuk ke Zoom Meeting, karena agak berkurang lah pesertanya kalau misalnya kita itu dari Zoom Meeting, teman-teman. Karena harus gonta-ganti dan banyak orang yang memiliki keterbatasan di situ. Selanjutnya adalah nanti pembukaan ini akan ada disampaikan oleh Bang Mr. Ki, teman-teman. Jadi ada yang beberapa hal yang harus disampaikan mengenai pergerakan. Jadi teman-teman, untuk yang baru, jadi grupnya ini memang awalnya saya tim membuatnya ini grupnya di Facebook Messenger ya, teman-teman. Sebenarnya nggak ada niatan untuk sampai ke pergerakan. Tiba-tiba saya di chat sama Mr. Ki untuk istilahnya di kopdar saya yang kedua, beliau jadi bintang tamu, beliau menggambarkan kepada kami semua untuk kita lakukan pergerakan yang nyata, teman-teman. Salah satunya ya, nantilah diceritakan sama Mr. Ki ya, jadi ada membentuk suatu yang resmi lah, istilahnya ada ADATR-nya, ada aktanya gitu, teman-teman. Jadi kita ini pergerakannya tuh resmi. Jadi banyak juga lah pergerakan-pergerakan yang sudah dilakukan Mr. Ki dan founder-foundernya lalu. Jadi di situ kita kayak tertampar gitu, teman-teman. Padahal niat awalnya tuh kopdar tuh hanya untuk pondasi Fat Art aja. Rupanya gak salah juga kok misalnya kita untuk maju, untuk menuju ke pergerakan yang jauh lebih nyata. Sebenarnya visi saya untuk yang terakhir itu adalah untuk kopdar di setiap provinsi kita jumpa, saling bertatap muka, akan menunjukkan keeksistensian kita, tapi perlahan-lahan tidak langsung. Nah, untuk saat ini kita via kopdar juga, cuman kemarin Mr. Ki masuk ya kan, teman, buat suatu pergerakan ya kita gaskan aja lah sekalian ya, udah basah juga kita ya kan. Jadi nanti akan ada penyampaian lah dari Mr. Ki yang akan mengubah mindset teman-teman juga, bahwa ini nggak cuman, bukan cuman diskusi tentang Flat Earth, tapi ada juga kegiatan nyata kita untuk bisa ekspansi, untuk menciarkan Flat Earth ke orang-orang lain, teman-teman. Selanjutnya juga di agenda kita ini ada penyampaian materi. Nah, di sini selain juga ada untuk pergerakan, kita juga ada penguatan pondasi juga, teman-teman. Jadi saling melengkapi lah. Jadi penyampaian materi dari Abang Irwin Dibakti yang sudah hadir di sini. Halo Bang, sudah hadir di sini Bang Irwin Dibakti ya, yang akan menyampaikan materi dengan tema kebenaran fakta konspirasi dalam perspektif agama. Lalu jadi di sini karena inilah kopdar, inti kopdarnya sebenarnya, teman-teman. Jadi nanti akan saya lead, teman-teman. Jadi kopdar itu harus hidup ya, supaya tidak satu orang aja yang berbicara. Karena kalau kita kan kopdar itu kan kayak di warung kopi ya, kayak lagi ngumpul-ngumpul lah kan. Jadi ada yang lead, ada yang mengarahkan, ada yang memberikan materi, dan ada yang memberikan tanggapan. Jadi nggak hanya satu orang yang berbicara. Lanjut yang ketiga itu, setelah kopdar selesai nanti kan ada diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman di sini apabila ada materi atau ada yang ingin disampaikan, bisa dimasukkan di sesi kita yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Jadi kita membuka semua teman-teman yang ingin memberikan masukan seperti itu. Karena pada dasarnya ini adalah, halo, maaf ya teman-teman saya terputus. Karena pada dasarnya ini adalah, kita mute dulu ya Bang. Karena pada dasarnya ini adalah grup kita bersama, teman-teman. Jadi teman-teman ini adalah kopdar kita yang pertama, yang kombatan ya. Sebelumnya saya di Facebook Messenger ya teman-teman. Jadi yang dari kombatan adalah yang pertama. Jadi ini adalah teman-teman ini semua ini adalah termasuk founder lah, 100 orang pertama ini. Jadi disinilah kita akan menyampaikan masukan, bahwasannya grup ini milik kita bersama, bukan cuma SCTV yang milik kita bersama ya. Jadi grup ini pun menjadi milik kita bersama. Jadi teman-teman nanti Mr. Ki bakal memberikan apa ya, lowongan lah bagi teman-teman yang memiliki skill, kapasitas atau kemampuan atau keinginan untuk bisa membuat kemajuan dalam pergerakan kita, dapat mengajukan diri nanti. Nanti akan dipancing oleh Mr. Ki siapa saja yang bersedia. Saya bocorkan sedikit, karena kita ingin mengadakan kopdar per daerah, jadi Mr. Ki akan mencari orang-orang per daerah yang akan menjadi korwilnya lah per daerah untuk menghandle acara kopdar di daerah masing-masing. Kalau saya kan dari Sumatera Utara ya, pasti ada juga beberapa admin dari Sumatera Utara, dan kami lah yang memegang Sumatera Utara. Untuk teman-teman di daerah lain mungkin bisa mengajukan diri ya, karena kita pun ini kegiatan sama-sama, gerakan sama-sama, jadi harus partisipasinya harus sama-sama juga dong ya kan. Baik, begitu sajalah pembukaan dari saya, menunggu Mr. Ki masuk, dan alhamdulillah sudah masuk. Jadi selamat datang untuk Bang Mr. Ki untuk sesi pertama, kata sambutan dari ketua kita Bang Mr. Ki, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Abang Fanboy yang telah menyelenggarakan kopdar pertama kita di Telegram. Wah, tujuan beliau ini untuk mencari flat mana yang kira-kira cocok nih untuk kita, karena kemarin sempat terputus-putus. Dan saya mungkin hanya sedikit mereview saja, dalam satu bulan lebih ini kita memang memastikan bahwasannya kanal-kanal kita ini sudah terhubung pada teman-teman yang sebelumnya sudah buat grup-grup seperti yang di WhatsApp, mungkin yang di Facebook. Kita hubungi semua, jelas semua ini atas bantuan teman-teman juga, atas berbesarnya hati teman-teman untuk kita berkenalan juga. Karena sebagian besar juga di antara tahun 2021 sampai tahun ini, banyak yang menutup diri. Bahkan mungkin di luaran sana masih juga ada flat earth dengan globe earth yang memang masih ingin mencari tahu. Nah, ini saya bilang potensi-potensi yang mungkin yang dikira Bos Daring dan teman-teman founder untuk tetap kita akan setelah kita ya. Lalu kemudian tidak banyak hal yang mau akan ini kita memang lebih banyak nanti mendengarkan Abang Irwin dulu, supaya menjadi pemantik atau ingin mengajukan untuk kita tanya. Terima kasih Ali untuk teman-teman jam karena beliau juga masih ada kesibukan di ada Abdurrahman Takia di sini. Bahkan ini ternyata kita punya pendaftarnya lebih banyak di bagian Sumatera. Semua formulir yang sudah saya kumpulkan ini kita sudah ada sampai 59. Nah, ini sudah 60 yang masuk nih. Jadi memang formulir itu pada dasarnya agenda filter kita bertemu ada. Nah, alhamdulillah ternyata ini banyak. Sini kita lihat acara itu juga banyak yang berminat, walaupun mereka ingin sekali datang, mungkin karena kita harus saling berjauhan, banyak juga yang minta di Zoom dan lain. Ya mungkin sekian aja nih, karena memang saya juga tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan apa yang akan dipaparkan Abang Irwin. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah sampai ke Telegram ini. Terima kasih atas effort kalian semua. Terima kasih atas semua kunjungan kalian, bantuan kalian, saran dan kritik terus kita himpun saat ini. Karena ini demi kita juga, demi sempurnanya komunitas ini. Saya ucapkan selamat berkomunitas, selamat untuk teman-teman fighters yang hari ini juga masih kita bisa diberi rezeki berusaha berkumpul kembali. Ya saya ucapkan, silahkan kembali ke Bang Fanboy. Baik, terima kasih Bang Mr. Ki. Izin Bang Irwin di, kayaknya kameranya mati aja Bang ya, soalnya tadi waktu hidup kamera Bang Mr. Ki ngomongnya agak terpotong-potong jadinya, agak putus-putus. Jadi begitu mati kameranya jadi bagus suaranya. Jadi kita kayaknya nggak usah pakai kamera ya, teman-teman. Kita pakai suara aja. Baik, kita masuk ke sesi kedua, teman-teman. Jadi nanti akan saya lead Bang Irwindi, siap-siap 5-10 menit akan saya cut untuk memantik ya, teman-teman, untuk berkomunikasi. Teman-teman siapkan segala pertanyaan ya, tapi masih dengan satu pembahasan ya, satu pokok pikiran yang sesuai ya dengan pembahasan dari Bang Irwin dia, jangan terlalu melebar-lebar. Kok mau melebar-lebar nanti di sesi ketiga kita ada diskusi dan tanya jawab ya. Jadi kepada Bang Irwin di Bakti saya persilahkan. Loh, mana Bang ini? Halo Bang Irwin di. Check sound. Oke. Halo. Oke, dengar. Silakan Bang. Oke. Kalau belum saya pindah ke laptop, saya pakai laptop sekarang. Jelas, seperti jelas. Jelas, seperti jelas saja ya. Bang, Bang Irwindi, kesemutan suaranya Bang. Coba tes lagi Bang. Teman-teman, mohon bersabar ya teman-teman. Kita masih penuh dengan kekurangan teman-teman. Jadi harap maklum ya teman-teman ya. Tapi kita insya Allah berproses lebih baik lagi dalam ke depannya, termasuk di media kopdar kita pada setiap minggunya teman-teman. Bang Irwin di, biji mana? Halo Bang Irwin di. Halo Bang. Agak jelas. Halo Bang. Suaranya masuk tidak? Oh masuk, masuk. Iya. Masuk. Sudah jelas. Sudah jelas, tapi masih sedikit bersemut. Kurang jelas. Sedikit bersemut. Ini saya udah buat 200% volumenya. Ya, teman-teman, Bang Irwin di ini salah satu admin kita juga ya, teman-teman. Beliau sangat luar biasa dalam menampilkan pokok-pokok materi dari Flat Earth, teman-teman. Alhamdulillah, kita beruntung sekali berjumpa dengan Bang Irwin di. Karena dulu sebelum datang Bang Irwin di, saya selalu galau dan cemas nih, karena soalnya saya selalu moderator merangkap sebagai pemateri. Jadi bingung saya, selalu keringat dingin kok mau kopdar. Check sound. Udah kedengaran tidak? Oh udah, mantap Bang, mantap. Oke, okay. Berarti saya pindah ke handphone, karena tadi saya pakai ini. Oke, okay. Namanya. Siap Bang, waktu dan tempat saya persilakan okay. Ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ma'ad. Sebagai prolog dulu sebelum kita materi ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang menyangka saya akan membahas tentang Freemason atau Illuminati. Mohon maaf saya mengecewakan teman-teman kalau menganggap saya akan membahas itu. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu sebenarnya pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan. Berangkat dari pemikiran bahwa terkadang kita menemukan orang-orang yang ketika kita berbincang tentang flat part, mereka itu apatis. Ada sebahagian yang mengatakan seperti ini, contohnya, saya sih nggak ada masalah. Bumi itu mau bulat, mau datar, ya tidak ada masalah, gitu. Tetapi kita akan sulit menemukan orang yang ketika misalnya kita benturkan pada sesuatu yang buruk, secara naluriah orang pasti menolaknya. Misal, anggaplah kita ngomong soal LGBT. Orang tidak akan pernah bilang, saya sih tidak peduli anak saya mau jadi LGBT atau tidak. Kan gitu. Ini berangkat dari dasar pemikiran seperti itu. Makanya saya berusaha mencari bagaimana permodelan bisa sampaikan ke orang-orang agar mereka bisa percaya bahwa yang namanya yang bagian dari kecil itu new world of tatanan dunia baru itu ada. Saya mempelajari itu sampai ke di persoalannya. Jadi yang pertama kita sepakat dulu, apa itu new world order, apa itu tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru adalah, atau teori konspirasi adalah teori yang meyakini adanya gerakan yang secara konspiratif berusaha mewujud merealisasikan tatanan dunia baru atau new world order. Kemudian apa new world? New order adalah sebuah tatanan dunia saat pemimpinan tunggal secara politis dan spiritual yang memayungi seluruh pandemik bumi. Nah, ini yang mau gali. Kita mau meyakinkan orang dulu bahwa hal ini ada loh. Hal ini buruk untuk masa depan kita, masa depan anak kita. Sebelum saya mulai materinya, saya beri dulu landasan pemikiran ya, mengenai dari koridor harus sama pegang tepat semua janji Tuhan pasti terrealisasi. Janji itu dengan murkanya. Jadi baratnya gini loh, misalnya gini, menjanjikan ente suatu saat jadi gubernur, kemudian dalam proses perjalanannya sebelum ente jadi gubernur, Tuhan murka, kemudian dia bilang, ya, saya akan jadi gubernur. Maka jadi gubernurnya pasti terjadi. Sebagai Tuhan merealisasi, Zabur, Injil, apalagi Al-Quran, maka itu pasti berpengaruh, berefek sampai di akhir zaman, sampai kehidupan satu hari sebelum kiamat. Yang ketiga, setiap kali manusia merubah kitab suci, isi dari kitab suci, itu akan tumbuh menjadi pohon dosa yang luar biasa, merusak kehidupan manusia. Oke, saya mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena saya akan menyebut beberapa ayat, jadi harus memulai dengan ta'awuz di lembar sejarah. Atau ketika kita mengibaratkan sejarah itu seperti sebuah buku, persoalan ini dia simpan di mukaddimah di lembar sejarah. Karena ini dia tempatkan, pembahasan ini dia tempatkan sebelum dia memulai sejarah manusia. Apa itu? Jawabannya adalah khalifah. Yaitu ketika Tuhan berkata, Wa izkala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Actually, I want to place on earth a khalifah. Saya mau menempatkan di bumi ini khalifah. Kita jangan berspekulasi tentang apa itu khalifah, karena pada titik ini kita tidak tahu apa itu khalifah. Yang lebih anehnya, mengapa kata khalifah ini diapresiasi oleh malaikat dengan kekhawatiran, ya Allah, mengapa kau mau di bumi ada khalifah yang akan membuat kerusakan? Sementara kami ini senantiasa beribadah, bersujud kepada-Mu. Allah bilang, saya lebih tahu, ente tidak tahu. Seperti itu. Maka, kemudian diciptakanlah subjek yang akan menjadi khalifah itu. dimulailah hari pertama di lembar sejarah. Nah, apa yang ada di hari pertama di lembar sejarah? Yang ada di hari pertama di lembar sejarah adalah munculnya sebuah ideologi. Ini adalah ideologi yang paling purba. Meski sebelum ideologi itu muncul, kan Tuhan menceritakan bahwa di awal dia berkata, wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan kepadanya dari ruhku, kemudian kuajarkan kepadanya segala sesuatu. Nanti sesudah Tuhan meniupkan dari ruhnya, mengajarkan kepadanya segala sesuatu, baru dia memerintahkan, you semua sujud kepadanya. Wa iskulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Satu yang tidak mau bersujud. Dikarenakan sebuah ideologi. Ideologi yang paling purba apa itu? Ana hayr minhum. Saya lebih baik dari dia. Anta halaktani min nar wa halaktahu min tin. Kau menciptakan saya dari api. Alasannya tidak perlu. Yang jelas ideologinya adalah yang ini harus kita simpan. Harus kita pegang terus bahwa ini ideologi. Setiap kali dia muncul, ana hayr minhum, saya lebih baik dari dia. Maka akan menggelincirkan siapapun menjadi siapa pemilik ideologi pertama itu. Ideologi yang paling purba. Oke, saya tidak mau terlalu panjang. Kemudian diceritakan loh bahwa akibat yang terjadi di hari pertama itu, iblis diturunkan ke bumi, Adam diturunkan ke bumi, dan kita semakin bingung. Lantas apa itu khalifah? Mengapa Tuhan tidak pernah lagi menceritakan? Teman-teman bisa coba pelajari nanti dari Al-Quran. Tuhan menceritakan sejarah demi sejarah. Tuhan menceritakan Adam, Kain dan Habil, Syed, Idris, Nuh. Sampai di masa Tuhan memurnikan semua manusia dengan banjir besar. Kemudian pasca Nuh, Tuhan menceritakan kepada kita sejarah Ibrahim alaihi salam. Kemudian dari Ibrahim dia menceritakan kita Ismail wa Ishak wa Yaqub, Yusuf, Musa. Di mana dia tidak pernah lagi mengatakan khalifah itu? Kita bingung apa sih khalifah itu? Nantilah kita tahu ketika dia sendiri tiba-tiba menceritakan, mengucapkan kembali kata khalifah itu dalam suratul Anbiya. Ketika dia berkata kepada Dawud, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sungguh aku memilihmu menjadi khalifah. Kita kaget, wah, jadi Dawud is khalifah. Ya, menurut Al-Quran dia khalifah. Yang lain saya tidak tahu apakah mereka khalifah. Karena Yusuf sendiri pernah berkuasa di Mesir. Tetapi sepanjang sejarah kita membaca tentang Yusuf, tidak satu kali pun di dalam Al-Quran disebut kata khalifah. Di semua sejarah sebelum Tuhan menyebutkan kata ini di dalam suratul Anbiya, mengucapkannya kepada Daud, tidak ada kata khalifah itu. Jauh sekali perjalanan sejarahnya baru muncul kembali kata khalifah itu. Nah, kenapa khalifah itu? Harus kita pelajari dalam Al-Quran. Jadi kekuasaan Daud, kekhilafahan yang dibuat oleh Daud, kekhalifahan yang dibuat oleh Daud ini, yang diberikan Tuhan kepada Daud ini, diteruskan kepada Sulaiman, baginda Sulaiman alaihissalam. Di masa Sulaiman, kekhalifahan ini mencapai masa keemasannya, golden age. Yang menjadi pertanyaan adalah, saya ceritakan dulu sedikit kekhalifahan ini. Kekhalifahan ini diceritakan sendiri oleh Tuhan bahwa inilah masyarakat terbaik, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, masyarakat terbaik dan ampunan dari Tuhannya. Yang menjadi pertanyaan, kerajaan apa yang dipimpin oleh baginda Sulaiman? Kita mungkin tahu tentang kerajaan Majapahit, kita mungkin tahu Holy Roman Empire, kita bisa cari sejarahnya. Persoalannya, hal yang diceritakan sendiri oleh Tuhan, inilah kerajaan paling luar biasa yang pernah ada. Ketika kita ditanya, kerajaan apa itu? Kita kesulitan menjawabnya. Kalau ada yang tidak dimut, mungkin bisa menjawab saya. Kerajaan apa? Tapi untuk tidak berpanjang lebar, saya mundur beberapa abad sebelumnya untuk menjawab apa kerajaannya yang dipimpin oleh baginda Sulaiman yang diceritakan oleh Tuhan sendiri. Bahwa inilah kerajaan terbaik, luar biasa. Saya mundur beberapa abad sebelumnya. Yaitu Tuhan menurunkan Ibrahim alaihissalam sebagai antitesis dari Namrud. Di masa Namrud terjadi berbagai macam permodelan penyembahan kepada Tuhan. Kurang lebih ada 5. Mereka menyembah benda-benda langit dan lain-lain. Saya tidak berpanjang lebar di situ karena bukan itu poinnya. Maka dia menurunkan Ibrahim. Sebenarnya namanya bukan Ibrahim, namanya adalah Avram. Nanti ketika Avram ini mengikat janji dengan Tuhannya, Tuhannya menurunkan hukum-hukum yang disebut dengan Millah Ibrahim, tata cara peribadatan Ibrahim. Di dalamnya ada hukum bersunat, di dalamnya ada cara-cara menyembah yang Ibrahim harus datang setiap jeda waktu beberapa saat, dia harus datang menyembah satu Tuhan. Kemudian ketaatan Ibrahim atas perintah-perintah Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa mulai hari ini kau akan dikenal sebagai Abu Rahim, terambil dari kata Abu Rahim, bapak yang penyayang. Dan kamu akan kujadikan sebagai imamul ummah, imam dari segala umat. Di dalam bahasa Bible, bahasa Nasrani, kenasranian, dia dikenal sebagai bapak dari segala bangsa. Maka diperkenalkanlah kita kepada, sesudahnya itu diperkenalkanlah kita kepada Ismail. Ismail dibawa ke padang gurun dalam kisah penyembelihan, dibawa ke padang gurun, kita tinggalkan Ismail. Kemudian diperkenalkan kita kepada Ishak dari anaknya yang kedua. Kemudian dari Ishak dia Tuhan memperkenalkan kita kepada Yakub. Nah, kita spesifik kepada Yakub dulu. Yakub adalah manusia mulia, manusia pilihan Tuhan. Hingga pada suatu momen Tuhan mengatakan kepada Yakub sebagai nabinya bahwa wahai Yakub, hari ini dunia, mulai hari ini dunia tidak akan lagi mengenalmu sebagai Iya, silakan dijeda. Baik teman-teman, izin Bang, kita minta pendapat dari teman-teman ya, apakah ada yang mau ditanggapi ya. Ini dari zaman Nabi Adam tadi ya sampai Nabi Musa, sekarang udah Nabi Yakub ya. Prolognya ya, atau intinya ya teman-teman. Jadi Abang ini masuk ke dalam unsur penciptaan dulu ya Bang Irwin dia. Iya, baru saya masuk. Mau yakinkan dulu teman-teman bahwa ujung dari semua yang saya bicarakan adalah mungkin memang di pertengahan teman-teman akan berpikir ini arah kemana ini. Tapi saya yakinkan bahwa di ujungnya saya akan membahas konspirasi dan New World Order. Boleh Bang, tapi izin ya Bang ya, agak dipercepat lah Bang, jangan dibahas satu persatu nabinya Bang, soalnya kita juga nggak banyak waktunya Bang ya, jadi kok bisa langsung ke intinya aja Bang ya, supaya agak lebih face-face dia Bang ya, face-face itu ya Bang. Oke, saya berusaha ya, sebenarnya tidak bisa, sebenarnya kalau bisa saya sampai sebenarnya tidak bisa. Siap Bang. Tapi upayakan. Siap karena Bang. Pemahaman untuk persoalan ini memang harus perlahan-lahan, gitu. Siap Bang. Saya mohon maaf untuk itu. Siap Bang. Tapi mungkin agak dipercepat sedikit ya Bang ya. Iya, saya percepat sedikit. Iya, okay. Bang. Jadi tapi di sini kita minta pendapat dulu dari member-member lain, apakah ada yang mau ditanggapi dari materi Abang tadi Bang. Teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi teman-teman? Saya Bang. Oh siap. Bentar ya Bang ya. Kalau saya. Sebentar Bang, sebentar. Saya siap mendengarkan dari awal. Pelan-pelan aja Bang, nggak usah terburu-buru karena waktu juga panjang gitu. Oh, gak siap. Apa-apa, pelan-pelan aja Bang. Karena secara kita ini kan belum mengerti. Jadi pelan-pelan aja biar kita meresapi. Kita jadi mendengarkan dulu aja. Oh baik. Terima kasih. Baik. Baik. Baik. Bentar Bang ya. Bentar Bang ini dia. Izin Bang. Baik, jadi ya. Karena memang ini kopdar nih untuk kita ya, jadi beberapa orang mungkin ada yang nggak suka terlalu lama prolognya, atau mungkin udah gimana, mungkin tadi ada masukan dari Bang EH tadi, nggak apa-apa, kita mesti dengarkan dulu aja, mesti pelan-pelan, karena waktu kita banyak. Oke. Ada nggak tanggapan lain dari teman-teman? Kita butuh second opinion nih istilahnya, second opinion ya. Ada nggak tanggapan dari teman-teman yang lain? Apakah kita lanjut saja? Kalau menurut saya itu Bang, konspirasi itu ya memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam dulu. Siap. Kemudian konspirasi ini berlanjut hingga sampai sekarang. Nah yang notabene kita meyakini itu ada sesuatu yang benar, kalau ada konspirasi di balik itu. Memang susah kita kalau bahas masalah konspirasi, kadang itu ada unsur unsur tertentu di balik suatu tujuan atau apa atau kerja yang dilakukan. Ya saya senang bahas masalah konspirasi gitu. Ya termasuk FA, Flat Earth, Globe Earth gitu kan. Tidak menutup kemungkinan semuanya itu ada konspirasi di balik itu gitu. Ya cuma kita kan mempelajari apa konspirasi, makna yang ada di balik yang kita selami ini. Mungkin seperti Flat Earth gitu kan, konspirasinya seperti apa? Entah itu benar atau salah di luar nalar kita, kita kadang menyangkal itu benar gitu kan. Bisa jadi di balik kebenaran itu ada konspirasi tersembunyi gitu kan. Saya pikir hal wajar kita apa kalau kita bahas masalah ini seperti Bang Irwindi gitu kan, itu ya dari sudut pandang Bang Irwindi gitu kan. Siap, kita dengar gitu. Lanjut aja, Bang. Baik. Iya, Bang. Baik, kita lanjutkan lagi ya, Bang, sampai Nabi Yakub ya. Baik, kepada Bang Irwindi kita persilakan lagi. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya saya mau gimana ya saya menjelaskan. Saya mau teman-teman memahami dulu pondasi paling dasar tentang konspirasi itu. Saya mohon maaf dengan keterbatasan saya untuk mempercepat penjelasannya. Karena memang untuk pemahaman ini harus seperti itu. Harus runut. Oke, saya lanjut. Jadi, Nabi Yakub diberi gelar oleh Tuhan sebagai Israel. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Nabi Yakub, kalau aku buat berbangsa-bangsa, dan akan aku lebihkan di atas segala umat. Ini janji Tuhan. Ingat di awal saya mengatakan bahwa setiap janji Tuhan. Oke. Akan kujadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku. Dan kulebihkan di atas segala umat. Janji Tuhan itu tidak menunggu. Generasi pertama Bani Israel. Di titik ini saya tidak lagi menyebut nama Yakub. Saya akan terus mengatakan Israel. Di generasi pertama paling awal Bani Israel, 12 suku mulai dari Zebulon, Naftali, Benjamin, Yehuda, Yusuf, Tuhan langsung memberikan manusia paling ganteng. Innallaha faddaltukum 'alal 'alamin, kau dilebihkan di atas segala umat. Kemudian kita diceritakan bahwa Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke sumur, kemudian dia terbawa sampai ke Mesir. Di Mesir dia sempat memimpin di Mesir. Pada saat terjadi 7 tahun kelaparan menyebabkan seluruh saudaranya harus pergi ke Mesir. Maka generasi pertama Bani Israel berada di Mesir secara keseluruhan, beranak pinak berketurunan, sampailah mereka pada masa Fir'aun yang jahat. Kita diperkenalkan pada Nabi Musa. Innallaha faddaltukum 'alal 'alamin. Manusia di Musa dikenal sebagai manusia paling cerdas di muka bumi. Di masa itu Musa kemudian berlari dari Fir'aun. Kita diperkenalkan pada kisah dibelahnya Laut Merah. Kemana Musa? Dia mau kembali ke tanah awal yang dijanjikan kepada Ibrahim, yaitu tanah Kanaan, tanah Yerusalem. Maka saya persingkat. Maka sebenarnya terpanjang untuk saya urai detail. Maka masuklah Musa ke dalam, kembali ke tanah Kanaan, tanah Yerusalem, tanah yang dijanjikan kepada Ibrahim dan keturunannya setelah 40 tahun gitu. Nah, di tanah Yerusalem mereka hidup penuh kemakmuran dengan berbagai kelebihan-kelebihan. Dari keturunan anak ketiga yang bernama Yehuda terlahirlah King David, terlahirlah Daud. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan bahwa kerajaan apa yang dipimpin oleh Daud? Kerajaan itu adalah the holy state of Israel, kerajaan suci Israel, kerajaan paling luar biasa. Manusia paling ganteng, manusia paling pintar, raja di raja yang paling berkuasa adalah Bani Israel. Tiba-tiba muncul persoalan, yaitu ketika Tuhan menguji Sulaiman, Baginda Sulaiman, dengan memperlihatkan seseorang yang duduk di atas singgasananya di dalam pandangannya. Sulaiman bisa memahami cobaan Tuhan ini, ujian Tuhan ini. Maka dia serta-merta berdoa. Ingat di prinsip awal, setiap perkataan Nabi-Nabi, apalagi itu redaksinya doa, yang diabadikan di dalam kitab suci itu akan berpengaruh. Ini adalah doa yang sangat luar biasa. Doa yang mohon maaf, banyak dimaknai secara berbeda oleh para ulama kita. Saya bacakan doanya. Baginda Sulaiman berdoa seperti ini. Rabbi firli wahabli mulkan layam bagi li ahadim mimba'da. Kurang lebih artinya begini. Tuhanku, ampuni aku. Dan anugerahkan kepada aku kerajaan yang tidak ada yang bisa memilikinya sesudahku. Implikasi dari doa ini adalah ketika dia meminta kerajaannya hilang sesudahnya, tidak lestari, dan itu diijabah oleh Tuhan, menyebabkan kerajaan suci Israel hilang dari muka bumi. Nah, hilangnya dari muka bumi dikarenakan Tuhan sangat mencintai Bani Israel ini. Maka dia memberi petunjuk di dalam Torah, di dalam kitab yang dibawa Musa. Bunyinya seperti ini, kau masih bisa menjadi penguasa di dunia. Sebagaimana masa kejayaan Baginda Sulaiman dan King David. Jika kudatangkan kepadamu seorang nabi, kau harus ikuti dia. Dia akan memperkenalkan diri. Syaratnya adalah tunggu dia memperkenalkan diri sebagai Al-Masih. Otomatis mereka menunggu-nunggu kedatangan nabi itu. Nabi yang Tuhan sendiri yang janjikan kepada mereka akan datang membawa mereka kembali ke masa kejayaan. Gitu. Hingga suatu hari Tuhan memperkenalkan kita pada surah Ali Imran. Jika ditanyakan siapa Imran, saya langsung jawab saja supaya tidak bertele-tele. Imran adalah suaminya Hinnah. Hinnah memperanakkan Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa. Imran, Maryam bersepupu dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memperanakkan Yahya atau John Baptis. Berarti surah Al-Imran menceritakan kepada kita rumpun keluarga suci Bani Israel. Surah Al-Imran menceritakan kepada kita manusia perempuan paling mulia Bani Israel. Paling ganteng, paling cantik, paling ganteng, paling pintar, paling berkuasa, rumpun keluarga paling luar biasa. Perempuan paling mulia, ya Maryam. Innallaha astafaki wa mutahhirki 'alan nisa'il 'alamin. Semua dari Bani Israel. Nah, sejak janji itu sekian ratus tahun yang lalu dijanjikan di dalam Torah, tidak ada orang yang pernah mengatakan bahwa aku Al-Masih seperti yang dijanjikan Tuhan. Tiba-tiba seorang bayi mungil mengatakan aku Al-Masih. Otak mereka tidak bisa menerima itu, logika mereka tidak bisa menerima itu. Kenapa? Ana khair minhum. Aku lebih baik dari dia. Tidak mungkin yang dijanjikan kepada kita itu datang dari orang yang tidak punya bapak. Datang dari seorang pelacur. Wa na'udzubillah min hadza. Mereka menolaknya dan mereka membuat konspirasi. Mereka membuat makar agar melihat agar laki-laki itu mati tergantung. Sehingga kita mengenal kejadian pensaliban Nabi Isa. Pada poin pentingnya adalah mereka menolak kenabian Al-Masih, kedatangan eksistensi Al-Masih. Momen itulah Tuhan memecah Bani Israel menjadi dua. Yang satu disebut Yahudi, yang satu disebut Nasrani. Yahudi, deskripsinya masing-masing adalah Yahudi adalah mereka yang menolak eksistensi Isa. Nasrani adalah mereka yang menerimanya. Apa implikasinya masing-masing? Yang menerimanya tidak lagi terlalu membaca Taurat karena mereka mendapatkan kitab yang baru. Sementara yang menolaknya, mereka tetap dengan Torah. Gitu. Tetapi dari sekian banyak dosa-dosanya, yaitu mereka menolak kenabian Isa. Kemudian mereka merencanakan makar, pembunuhan. Kemudian mereka membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi-Nabi, membunuh Nabi Yahya. Mengatakan Maryam pelacur. Wa'alaikumsalam. Tuhan menghukum mereka 2000 tahun tidak bisa kembali ke tanah Kanaan. Mereka dipencarkan ke seluruh muka bumi, hidup seperti ceceran tanah kering, tidak mewarnai sejarah. Pada periode selanjutnya sampai sekian ratus tahun ke depan, tidak ada tokoh-tokoh Yahudi yang terkenal, yang mewarnai sejarah. Nah, tetapi sekali lagi, Tuhan sangat mencintai mereka. Maka Tuhan memberi petunjuk, kau masih bisa kuampuni. Jika kudatangkan kepadamu seorang nabi. Tuhan berusaha membuat ini persoalan menjadi lebih mudah untuk mereka. Kalau dulu dia harus menunggu nabi itu mendeklarasi dirinya, saya Al-Masih. Itu tandanya. Nah, di titik ini Tuhan mempermudah, yaitu kalian, kamu akan mengenal dia sebagaimana kamu mengenal anakmu sendiri. Masih susah. Di mana turunnya ya Tuhan? di sana, gimana mereka mendapat itu itu di dalam Torah gitu. Nah, gimana turunnya di sana di sebuah padang gurun? Masih susah. Siapa namanya? Namanya Ahmad. Oke, saya mempercepat. Maka kelompok terbesar dari Yahudi itu, saya tidak lagi berbicara tentang Bani Israel karena mereka sudah dipecah. Kita meninggalkan dulu Nasrani, kita bercerita tentang Yahudi. Nah, Yahudi ini mengambil tempat, kelompok terbesar para rabai mengambil tempat di mana mereka mengetahui secara nubuah bahwa di sanalah akan datang seorang nabi, di mana itu di Yastrib, daerah dekat padang gurun, untuk merealisasikan janjinya. 600 tahun kemudian Tuhan menurunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian Tuhan mendesain sebuah konflik agar baginda Nabi berjalan menuju Madinah memenuhi nubuatan itu. Lantas bagaimana Tuhan merealisasikan kalimatnya, kau akan mengenali dia sebagaimana kau mengenal anakmu sendiri. Saat baginda Nabi di Mekah, baginda Nabi diangkat naik ke langit tinggi, diberi perintah sholat. Sholatlah menghadap ke Baitul Maqdis. Selama baginda Nabi di Mekah, dia sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian dia berpuasa mengikuti puasa Nabi Daud, puasa para Yahudi itu. Dalam riwayat dikatakan bahwa kami sudah 16 kali, berarti 16 bulan Nabi berada di Madinah, di Medina, sampai dengan dia bertemu dengan, mengadakan pertemuan dengan para Yahudi. Artinya, selama 16 bulan, para Yahudi itu sebenarnya menyaksikan, ini laki-laki ini hidup di padang gurun, tapi dia tahu, dia beribadah ke arah aku beribadah, ke arah Ibrahim beribadah. Nah, dia berpuasa sebagaimana puasanya nabi-nabiku. Seharusnya mereka, hei, hanya kepada anakmu kamu mengajarkan tata cara ibadah sebagaimana kamu diajarkan. Tapi mereka ragu, katanya namanya Ahmad, yang datang ini Muhammad. Maka mereka meminta untuk bertemu dengan Nabi. Sebelumnya mereka bilang gini, tanyakan kepadanya tiga hal, kalau dia bisa jawab, berarti dia Nabi. Apa itu, ceritakan kepada kami tentang pengembara yang menempuh perjalanan dari ujung daratan yang satu ke ujung daratan yang lain. Nabi menjawab, bukan sekedar itu, Nabi menambahkan, dia kesini dulu bro, kemudian kesana, kemudian kesitu. Kemudian, ceritakan kepada kami tentang pemuda yang hidup di gua selama sekian ratus tahun. Nabi menambahkan, bukan cuma hidup di gua bro, ada anjing yang ikut sama mereka. Bahkan ketika terbangun, Nabi bisa menjelaskan dengan sangat rinci, diabadikan di dalam suratul Kahf. Tapi mereka menolaknya. Mengapa mereka menolaknya? Kembali muncul, ana hayr minhum. He is not Bani Israel, he is Bani Ismail. Mereka menolaknya. Dan untuk meyakinkan penolakannya, mereka mau menguji Rasulullah. Mereka membawa orang yang terbukti secara sah melakukan hubungan di luar nikah. Kemudian dia bertanya, apa hukuman untuk mereka ini? Nabi masih berusaha menyadarkan mereka bahwa ikuti hukum Taurat. Coba bayangkan, seorang laki-laki yang lahir di padang gurun, jauh dari pusat peradaban, mengetahui hukum-hukum Taurat. Tapi mereka bilang, ah, dia tidak tahu baca ini orang. Maka mereka menutupi tulisan itu dan merubahnya. Coba bayangkan yang saya bilang tadi. Setiap kali manusia merubah kitab suci dengan kehendaknya sendiri, itu akan tumbuh. Dan lihatlah bagaimana zina hari ini. Mereka menutupi tulisan itu dan mengatakan bahwa hukum untuk orang berzina dicoret-coret mukanya. Nabi bilang, no, no, no, stoning, lempari batu sesuai hukum Torah. Nah, mereka menolaknya. Maka apa implikasinya? Implikasinya adalah mereka dihukum oleh Tuhan, tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, dan tertutup ampunan untuk mereka. Saya tambahkan sedikit sebelum closing. Nah, pasca itu, apa yang terjadi? Yang pertama, Tuhan merubah hukum-hukum terdahulu. Jadi pasca pertemuan Nabi dengan para Yahudi itu, dan dia ditolak, Tuhan mulai merubah hukum. Suatu hari Nabi salat di dalam sebuah masjid, tiba-tiba turun ayat, fawalli wajhaka satral masjidil haram, wahai suma pinta, fawalli wujuhakum satral, harapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Kemudian tiba-tiba turun ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa tapi berubah, bukan lagi puasa Daud. Coba bayangkan, kita harus melihat ini sebagai sebuah fenomena. Mengambil alih dari hati itu dengan cara yang sangat mudah, yang bahkan tidak perlu dia bunuh. Ini teman-teman penting ini bisa paham bahwa teori konspirasi atau yang disebut di dalam bahasa Al-Quran makar, atau yang disebut dalam bahasa Indonesia tipu daya, makar hukum wa makar lafa innallaha khairum makirin, mereka senantiasa melakukan tipu daya, maka Allah menipu mereka dan Allah sebaik-baik penipu. Itulah konspirasi yang ada di depan mata kita. Tujuannya apa? Mewujudkan new order, sesuatu yang kita pahami sebagai khalifah, kekhilafahan terakhir. Mungkin bisa di-unmute teman-teman. Kita berdiskusi sesudah ini. Oke, saya tambahkan sedikit. Apalagi yang terjadi sesudah itu, sesudah Tuhan merubah hukum-hukum terdahulu. Apakah ketika Tuhan merubah hukum terdahulu ini, Tuhan sudah, Tuhan sudah betul-betul menutup pintu maafnya? Belum. Begitu Tuhan menyayangi mereka? Belum. Ketika mereka memperhatikan, loh kok ini kok dirubah ini hukum? Hukumnya Daud kok dirubah? Seharusnya mereka bertobat saat itu. Tapi tidak. Tiba-tiba Nabi mengisyaratkan terlepasnya Dajjal. Kita bahas di tempat lain, kita bahas lain waktu. Yang mana yang saya maksud dengan Nabi mengisyaratkan terlepasnya Dajjal? Apakah ini petunjuk untuk umat Muslim? Ya, tapi ini lebih kepada petunjuk untuk umat Yahudi, bahwa Tuhan sudah mulai melepaskan tools untuk menipu mereka. Titik itulah di mana Tuhan menutup pintu maafnya, karena Tuhan sudah melepaskan tools itu. Alat itu, alat untuk mulai menipu mereka. Alat yang harus memenuhi empat perihal ini. Membangkitkan kembali berdirinya negara suci Israel. Mengembalikan semua umat Yahudi itu kembali ke dalam tanah Kanaan, tanah Yerusalem. Membuat negara itu menjadi negara penguasa dunia. Dan yang terakhir, menjadikan dirinya penguasa di negara itu. Sudah terrealisasi kah? Ya, dua sudah terrealisasi. Sudah ada negara itu, sebuah negara yang dulu tidak ada di dalam peta. Sudah ada sekarang. Sudahkah kembali para Yahudi itu? Ya, kisah Holocaust yang diprakarsai oleh Hitler mengantar mereka kembali. Kemudian, sudah berkuasakah dia sekarang dalam prosesnya? Proses untuk menjadikan mereka negara penguasa, negara adikuasa, kekhilafahan palsu yang menindas umat manusia dilakukan dengan cara-cara konspiratif dan penipuan. Sekian mungkin teman-teman, kita berdiskusi. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Irwindi. Luar biasa materi dari Abang. Teman-teman, sedikit saya rangkumkan ya teman-teman, bahwa Bang Irwindi bercerita konspirasi ini bahasa Indonesianya tipu daya ya Bang ya. Terus bahasa agamanya itu sebenarnya sering kita jumpai dalam Al-Quran tuh fitnah ya teman-teman. Dulu makar. Mereka melakukan tipu daya. Siap, maka Allah menipu mereka. Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Baik. Baik, dulu ya, kita diskusi. Baik. Jadi kalau kata makar ini masih baru saat ini saya dengar. Cuman kalau dari dulu saya mencari tahu bahwa konspirasi ini saya analogikan ke kata fitnah, Bang, di dalam agama. Jadi dulu waktu saya ngulik-ngulik sedikit tentang agama ya, Bang ya. Itu apa namanya? Seringkali dikatakan fitnah akhir zaman. Dulu kan fitnah itu adalah apa ya, berkat menuduh orang yang tidak benar ya. Padahal mohon maaf ya, saya luruskan. Begitu. Ada jadi sekian kurang lebih 6 pemaknaan fitnah di dalam Al-Qur'an. Tidak satupun yang seperti yang ada di dalam bahasa Indonesia. Tapi kita bahas lain waktu gitu. So, baik. Saya tambahkan sedikit. Itulah kenapa tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya materi ini memang harus perlahan-lahan. Jadi gini, ketika Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada Ibrahim, dia menitip sebuah pesan. Tanah ini menjadi hakmu dan keturunanmu selama dia ada di dalam kesolehan. Ketika dia keluar dari kesolehan, aku sendiri yang akan datang sebagai punishment. Nah, kita perhatikanlah setiap kejadian yang melingkupi Bani Israel. Di awal, Ketika mereka membuat tipu daya kepada orang tuanya, melempar Yusuf ke dalam sumur, berbohong kepada orang tuanya, menyebabkan mereka seluruh keluarga itu terusir keluar dari tanah Kanaan. Pasti ada hubungannya dengan tanah Kanaan. Kedua, ketika Musa sehabis ditolong oleh Allah, kaum Bani Israel ini diselamatkan dengan peristiwa luar biasa terbelahnya Laut Merah. Tiba-tiba ada yang mengatakan, ada yang membuat sapi emas, menyembah sapi emas, menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan 40 tahun. Terkait lagi dengan tanah Kanaan, ketika mereka melakukan makar tipu daya pada momentum pensaliban Yesus, Nabi Isa alaihissalam, kita bahas perbedaan pendapat di tempat lain ya. Kita asumsikan dulu bahwa kejadiannya, makar itu dalam tanda kutip terjadi. Nah, ketika mereka melakukan makar, pembunuhan keji terhadap nabi-nabi, Nabi Zakaria, John Baptis, Nabi Isa, mereka terhukum dipencarkan ke seluruh bumi. Dalam bahasa politik, dalam bahasa sejarah, dikenal dengan nama diaspora umat Yahudi berkaitan dengan tanah Kanaan. Itu bisa dipahami? Baik, Bang. Baik, teman-teman, jika ada yang mau ditanggapi, saya persilakan. Apakah ada? Ya, saya. Baik, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat kawan-kawan semua di sini. Salam people power. Saya baru pertama kali bergabung. Dan ini pembahasan yang sangat menarik sekali dari Bang Irwindi. Terima kasih atas pencerahannya. Saya hanya beberapa bisa memberikan satu komentar ya. Terkait tentang istilah makar ataupun fitnah, sebetulnya masih ada satu lagi istilah dalam Al-Quran yang mirip-mirip ya dengan istilah tipu daya. Kalau kita lihat di surat Al-Fil, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, apakah kalian tahu tentang pasukan gajah gitu ya? Dan apakah kalian tahu apa yang dilakukan Tuhan mengenai kaid mereka? Kaid, nah ini kata-kata yang mirip dengan makar itu. Kaidahum. Kaid mereka yang sudah Tuhan sesatkan, sudah simpangkan. Apa itu kaid? Kaid itu berarti melakukan sesuatu tetapi dengan tujuan yang disembunyikan dan menampilkan tujuan yang semu gitu. Kalau kita lihat Raja Abraha ya, datang ke Mekah itu tujuannya adalah untuk membalaskan penghinaan tempat suci mereka yang ada di Sana'a, Yaman, yang sudah dikotori oleh umat Islam. Kemudian akhirnya, bukan umat Islam ya, oleh orang Mekah lah katakan saat itu ya. Kemudian Abraha berangkat untuk menghancurkan Ka'bah sebagai balasan. Tetapi karena Tuhan menggunakan kalimat kaid, maka sebetulnya tujuan Abraha itu bukan menghancurkan Ka'bah. Ada misi tersembunyi di situ yang tidak ditampakkan oleh Abraha. Para ulama tafsir mengatakan bahwa tujuan utamanya diantaranya adalah menguasai Makkah sebagai negeri jajahan. Karena di antara kerajaan Persia dan Romawi yang ada pada saat itu, Makkah adalah satu-satunya daerah yang tidak dikuasai oleh dua kerajaan itu. Maka Abraha sebagai kaki tangan dari Romawi ingin mencaplok jazirah Arab Hijaz ya untuk menjadi jajahannya. Tetapi dengan bersembunyi dengan menutupi alasannya bahwa dia akan membalaskan dendam karena ada penghinaan kuil suci di Yaman. Maka kalau kita lihat dari kalimat yang digunakan dalam Al-Quran, ada tiga paling tidak ya dalam diskusi kita. Yang pertama adalah fitnah, yang kedua makar, yang ketiga adalah kaid. Kalau saya pribadi, maka saya lebih setuju dengan istilah kaid. Di surat yang lain juga ada innahum yakiduna kaida wa akidu kaida kama hilil kafirina amhilhum waida. Mereka melakukan kaid juga, melakukan tipu daya dalam arti tujuan utamanya disembunyikan, dikemas dengan tujuan yang seolah-olah itu menjadi target, padahal itu bukan. Ada misi tersembunyi, ada hidden mission di situ. Maka kalau kita lihat misalnya kasus-kasus yang ada di dunia ini gitu ya, termasuk tentang COVID-19, lalu diteruskan dengan vaksinasi gitu ya. Vaksinasi tujuannya, mereka mengatakan ini baik, tapi ada tujuan tersembunyi di situ. Nah, kita, tugas kita lah untuk mengubah tujuan. Maka saya lebih sepakat dengan istilah kait. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf, dan mudah-mudahan ini diskusi bisa berlangsung, bukan hanya pada hari ini saja, tapi juga berlangsung sampai seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Zidni. Izin menginfokan untuk Bang Zidni dan teman-teman yang lain, memang kita kopdar, insya Allah kita komitmen akan kita lakukan seminggu sekali ya Bang. Mungkin biasanya di hari Rabu, mungkin akan kita geser di malam Jumat ya, karena malam Jumat itu adalah malam sunnah ya teman-teman. Banyak sekali amalan di situ, dan pastinya amalan dan ibadah akan dilipat gandakan ya, karena kita insya Allah melakukan hal yang baik. Mungkin kita bisa gendakan setiap malam Jumat kita mengadakan kopdar seperti itu. Perbandaran kata seperti tadi kain atau fitnah atau makar itu mungkin bisa menambah kosakata kita semua ya. Perspektif konspirasi menurut agama. Jadi memang di agama kita sudah berulang kali dibahas ya teman-teman, bahwa kita melihat sesuatu itu jangan melihat apa yang tersirat tapi yang tersurat ya, seperti dikatakan oleh Komjen Pong Kreon Dharma ya. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Atau ingin memberikan apa? Halo. Pertanyaan. Kayaknya terputus. Bang siapa tadi itu? Iya, Bang. Kayaknya keluar dia. Enggak, masih di sini kok, Bang. Halo. Halo, ya. Tolong direspon. Halo, siap, Bang. Kayaknya terputus, Bang. Gimana Bang? Baik, ada yang ingin memberikan? Bisa saya tambahkan sedikit? Oh boleh, silakan. Gas, gas. Oke. Nah, yang perlu kita memberi penyadaran kepada khalayak ramai, pada netizen, pada orang-orang, bahwa seluruh arah kebijakan politik dunia, seluruh arah kebijakan ekonomi dunia, bermuara pada terwujudnya New World Order, bermuara pada terwujudnya kekhilafahan, bermuara di Yerusalem. Seluruh arah kebijakan politik itu dilakukan dengan cara pembodohan umat manusia. Terkadang kita menerima nubuatan yang sama. Kita dan mereka itu, orang-orang jahat itu, pada dasarnya menerima nubuah yang sama, petunjuk yang sama. Tetapi cara kita mengapresiasi luar biasa berbeda. Saya perlihatkan satu contoh. Ketika kita mendapat hadis bahwa Nabi mengatakan tidak akan keluar Dajjal sampai dengan keringnya sungai Efrat, sampai dengan keringnya mata air Danau Tabariyah, Danau Tiberias atau Laut Galilea, sampai dengan tidak berbuah lagi kebun kurma di Baisan. Mereka pun mendapat nubuah yang sama, petunjuknya tidak akan keluar bos yang kau tunggu-tunggu itu, Al-Masih, sampai dengan terjadi ini. Coba lihat bagaimana respon kita umat Islam. Kita duduk pasif, kemudian ketika di depan mata kita sungai Efrat kering, kita dengan bangga mengatakan inilah kebenaran Islam bro, apa yang dinubuahkan Nabi ku lihat itu sudah terjadi. Sementara mereka tidak, mereka melakukannya di dalam kebijakan negara, mereka mengupayakannya di dalam politik, pembangunan bendungan Ataturk di Anatolia Tenggara Turki itu diprakarsai oleh PBB. Mereka mengupayakan pembangunan itu dibuat oleh Turki yang menyebabkan keringnya sungai Efrat di wilayah Irak. Mereka berusaha mewujudkan nubuah karena mereka merindukan itu datang. Ketika para Israel itu menembakkan misil ke arah pejuang-pejuang Palestina, dia sempatkan untuk menembakkan juga ke arah kebun kurma di Baisan, agar kebun itu tidak berbuah lagi. Kita menganggap ini terjadi secara alamiah akibat nubuatan. Hei, dengar, perhatikan baik-baik. Nabi tidak pernah mengatakan bahwa akan kering sungai Efrat, akan kering danau Tiberias, dan keluarlah Dajjal. Tidak. Dia mengatakan tidak akan keluar Dajjal sebelum keringnya ini, sebelum tidak berbuah lagi itu. Nabi mengisyaratkan, kalau kau tidak mau dia keluar, you have to fight. Kau harus bertarung untuk itu. Tapi itulah Muslim hari ini. Kita duduk diam pasif. Mereka mengupayakannya. Bangsa Israel itu ketika mereka masuk ke Jerusalem, ketika mereka mulai berkuasa, mereka mengkonsumsi air laut Galilea secara masif, secara brutal, secara besar-besaran, mengupayakan keringnya. Kakek-kakek nenek mereka dulu mulai mengkonsumsi air laut Galilea. Tidak lama lagi cucu mereka akan bilang bahwa dulu di sini ada air. Nabi bilang apa? Mereka berjalan ke arah Baitul Maqdis, singgah di Danau Tabariyah, Laut Galilea. Kelompok pertama dari mereka mulai meminum air itu. Kelompok terakhir dari mereka mengatakan, dulu di sini ada air. What? Siapa menurut Nabi yang akan meminum air Laut Galilea? Mereka berusaha mewujudkan setiap nubuatan dengan politik, dengan upaya. Kita tidak. Kita diam. Kita merasa ini Islam agama luar biasa. Nabi-nabi kita itu, Nabi itu memberikan nubuatan yang semuanya terbukti. Ya, seperti itulah kita hari ini. Mereka melakukan makar. Mereka melakukan penipuan dunia. Jadi, mohon maaf, mungkin ini adalah pendapat yang sedikit berbeda dengan apa yang kita yang selama ini pelajari. Bahwa karakter Dajjal adalah karakter yang disiapkan Tuhan untuk menipu mereka. Coba bayangkan. Kalau tanpa memberi penjelasan terlebih dahulu, kemudian saya mengatakan bahwa Dajjal sesungguhnya bertujuan untuk membangkitkan kekhilafahan terakhir. Kekhilafahan itu tujuannya untuk menipu umat Yahudi. Kira-kira teman akan bilang, waduh ini Bang Irwin ini ngomongnya sembarang, tidak sesuai Al-Quran. Tapi ketika kita menyatukan titik-titik penting dalam sejarah, apa yang diceritakan dalam lintasan sejarah dan dalam berbagai kitab suci yang Tuhan turunkan, kita akan menemukan sebuah benang merah yang sejalan dengan kondisi politik, yang sejalan dengan kondisi yang ada di depan mata kita sekarang. Bahwa upaya untuk membangkitkan berdirinya New World Order, tatanan dunia baru, tatanan di atas satu pemimpinan tunggal, itu sedang berlangsung di depan mata kita. Dilakukan dengan penipuan, penipuan vaksin, penipuan persoalan bidang keuangan, penipuan dunia kesehatan, penipuan penggunaan minyak. Semuanya penipuan di depan mata kita. Tujuannya apa? Mewujudkan kekhilafahan itu yang berpusat di Yerusalem, tempat di mana kekuasaan Daud bertahta. Oke, teman-teman, ya saya pikir tidak usah terlalu di mood yang lainnya, supaya kita bisa saling sharing pendapat. Baik, teman-teman, jika ada yang mau ditambahkan, silakan. Di sini saya mau jelaskan juga dari messenger yang kemarin. Memang fanboy ini adalah moderator dari awal sekali sebelum saya tiba juga di grup Fat Art. Jadi memang mainnya kayak gitu, Bang. Satu orang memberikan pendapatnya misalnya 10-15 menit, nanti baru dimoderatorkan juga untuk teman-teman yang bisa merespon atau mungkin menanyakan. Siap. Di antara 10-15 menit tadi. Tapi sebelum semuanya jauh dari situ, kita memang harus menyamakan perspektif dulu nih. Masalahnya ke teman-teman di episode, kalau misalnya di Boss Daring itu juga di episode belasannya itu, memang kita harus mengetahui bahwasannya teman-teman dari Yahudi dan lain juga, di antara mereka juga ada tidak sependapat dengan apa yang menjadi impian mereka, the Holy Land mereka dan lain. Nah itu yang membuat kita itu sebenarnya mau menyamakan dulu nih antara yang anti ketuhanan dengan kita nih yang sama-sama punya kitab sendiri. Artinya kita dengan teman-teman Muslim, dengan yang Nasrani atau mungkin yang teman-teman punya kitab lain, itu kita mengetahui bahwa kita masih di satu barisan, supaya nanti tidak menjadi kayak, oh sebentar, kayaknya pemahaman ini cuma muslim aja deh, bukan. Jadi nanti lebih kepada kayak, kalau saintis itu justru menjawabkan kita kepada ketuhanan, sementara apa yang dilakukan sama Fred dan lain, kita itu mendekatkan diri, semakin kita memahami bahwasanya kita punya keterbatasan, semakin dekat kita kepada apa yang kita yakini menjadi iman kita. Nah ini juga yang menjadi orang bilang, kalau orang Fred Earth, mesti dia orang yang agamawan. Kalau dia ateis, lebih tidak masuk akal nih kalau dia ini seorang Fred Earth gitu. Jadi ada hal-hal memang harus kita gariskan juga kepada teman-teman kalau membahas tentang sebuah keimanan atau kepercayaan. Nah ini yang menjadi misi kita sama-sama untuk bagaimana nih, sekiranya nih banyak di awal-awal ini kita kasih tahu dulu nih untuk titik-titik yang global dulu lah gitu. Kalau yang tadi Abang Irwin ini mohon maaf sudah menjelaskan panjang, dan ini memang bagus sekali untuk kita menjadi buatkan silabusnya yang mungkin lebih spesifiknya Flat Earth Muslim lah seperti itu. Jadi kita memang bahas kenabian yang lain, kan ada akan banyak perpisahan tuh antara Nabi Ibrahim nanti, Nabi Ismail dengan saudaranya seperti itu. Jadi saya apresiasi sekali untuk Pak Irwin malam ini. Saya juga tidak expect ternyata sejauh ini ya penangkapannya itu. Dan kita insya Allah sama-sama memahami bahwasanya ada kita membahas tentang hal-hal yang kayak tadi itu. Oh ini gak serta-merta loh ada konspirasi dan lain. Nah itu saya rasa untuk teman-teman yang sudah berangkat dari videonya Bos Darling bisa nih, bisa masuk. Tapi kan kita ini mau regenerasi nih Pak Irwin. Jadi ada jeda kita di antara 2019 sampai 2024 kita tuh vakum. Ini nih jeda nih untuk anak-anak yang baru kuliah, anak Gen Z ya kan, yang baru mereka pegang HP mungkin dan lain. Ini harus kita bisa cover mereka. Kita harus bisa menyambut mereka dengan mungkin cara-cara kita yang bisa kita diskusikan lebih panjang mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Lagi Mas. Izin dong. Baik, dipersilakan Bang Adli. Izin ngomong Maya. Siap. Silakan. Ah, ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang saya juga pertama kali gabung di apa Kopdar ini. Ya, sebelumnya marilah kita sholawat dulu lah Bang, biar apa diskusi kita ini ada manfaat dan apa menambah wawasan dan juga dirahmati Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi seperti yang dikatakan Bang Irwin di tadi, saya setuju. Saya setuju, dan seperti yang dikatakan juga Bang Zidni tentang masalah konspirasi ada yang lainnya lagi masalah akidah gitu kan. Tata cara istilah kurang lebih begitu. Jadi kalau dibahas masalah konspirasi dari zamannya Nabi Adam diciptakan, memang konspirasi itu sudah ada. Memang Allah yang mencipta. Kalau hakikatnya gitu ya, hakikatnya Allah itu menciptakan konspirasi di dunia ini untuk manusia dan bangsa jin. Gitu. Jadi konspirasi apa yang dibuat oleh jin tidak akan bisa mengalahkan konspirasinya Allah, makarnya Allah gitu kan. Jadi kalau ditelaah lagi ini di bidang-bidangnya gitu kan, ada konspirasi di bidang agama, ada konspirasi di bidang teknologi, ada konspirasi di bidang kesehatan, ajaran, ikan gitu. Nah jadi yang seperti dibilangkan Bang Irwin tadi itu konspirasi yang di bidang agamanya, di bidang akidah gitu kan. Tapi kalau dirunut lagi, setiap konspirasi itu berujung, bermuara, betul yang dikatakan Bang Irwindi, itu ujung-ujung konspirasinya itu adalah balik-baliknya ke ketuhanan. Balik-baliknya adalah khalifah, kata Bang Irmini tadi. Nah, untuk menciptakan new world order, khalifah ini dalam agama kita Samawi, gitu kan, setiap agama itu mereka memahami, memiliki pemahaman bahwa sang penyelamat ini dari versi mereka masing-masing, gitu. Dari versi Islam, ya itu namanya Imam Mahdi, gitu. Jadi kalau dikaji lagi konspirasi-konspirasi yang ada, baik itu bidang sains, teknologi, kemudian kesehatan, ujung-ujungnya ke sana, gitu. Nah, kalau saya telaah, saya ambil benang merahnya juga, gitu kan. Awal mulanya tercipta konspirasi seperti Flat Earth, gitu kan. Atau yang sebelumnya kita pahami itu bumi bulat, gitu kan. Itu memang sudah agenda dari dulu yang dibuat oleh iblis, gitu. Samiri. Nah, kalau untuk konspirasi agama, di bidang agama, gitu ya. Mungkin teman-teman di sini sering nggak dengar ceramahnya Ustadz Rahmat Baikuni. Bagi yang muslim ya, ceramahnya Ustadz Rahmat Baikuni. Itu konspirasi dunia, bahkan dia dikenal dengan Ustadz Cocokologi. Ustadz Cocokologi. Membahas masalah konspirasi. Seperti apa Dajjal Samiri, Iblis itu, dan Yahudi itu bagaimana. Pembahasannya banyak itu. Terus Ustadz Zulkifli Ali LC, kalau nggak salah. Itu juga membahas tentang akhir zaman. Jadi kalau teman-teman juga yang ada nonton videonya Bos Darling, gitu kan, saya salut sama Bos Darling, ya, yang menyadarkan, terutama saya, menyadarkan saya tentang adanya flat earth ini, membuka pikiran saya, gitu. Membuka lebar-lebar pemahaman saya, konspirasi ini begitu luas, yang ujung-ujungnya adalah menciptakan new world order. Kalau dikaji lebih dalam lagi, itu adalah siasatnya iblis dari agama, ya, dari sisi agama, itu siasatnya iblis yang sangat terstruktur dan masif, gitu. Maka diciptakanlah zaman-zaman maju ini, kan, diciptakanlah pemahaman kelompok Illuminati, Freemasonry, gitu kan. Kemudian dari sisi pelajar yang selalu dicekokin tentang Globe Earth, gitu kan. Tapi perlu kita pahami, Bang, ya. Perlu kita pahami, harus kita tanami. Pertama, jangan kita panik-panik kelompok. Ya. Saya penganut Globe Earth, gitu kan. Bukan berarti saya panik buta terhadap Globe Earth, gitu kan. Dan saya memahami dengan Globe Earth, gitu, dan Globe Earth. Jadi maksud saya, dari apa yang dibuat iblis ini, struktur dan masif ini, tujuannya itu satu untuk menciptakannya, membangkitkannya Dajjal ini tadi, mengeluarkan Dajjal. Nah, dari konspirasi agama ini timbul konspirasi lain, konspirasi yang lain untuk menunjang kebangkitannya ini tadi. Kalau dari sisi agama ini tadi, kita diadu domba Sunni Syiah, kemudian Wahabi istilahnya, gitu kan, sangat banyak itu. Nah, itu kan iblis itu kan sudah mengetahui, bahkan dia sudah melihat dari dulu mungkin ke depannya, masa depan dunia ini seperti apa. Tetapi apa yang dipahami iblis tidaklah sempurna apa yang Allah ciptakan. Nah, makanya dikatakan seperti Bang Irmini tadi, nanti ada sungai Tiberian mengering, itu hadisnya ada itu. Jadi fenomena-fenomena yang ada itu bukan terjadi dengan sendirinya. fenomena itu terjadi akibat ulah manusia juga, ulah manusia yang termakan konspirasi juga, gitu. Yang akhirnya ya dia termakan konspirasi iblis Dajjal ini tadi menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan kemanusiaan. Bisa jadi akhirnya Sungai Iqbal ngomong ini seperti jadinya apa banjir atau apa itu kan tidak lain adalah ulah manusia. Jadi dari bergeraknya dari konspirasi agama gitu, timbullah konspirasi-konspirasi lain yang mendukung. Nah, seperti yang dikatakan tadi dikatakan Bos Darling di video Fred Earth-nya gitu kan. Kalau ditelaah lebih jauh, kenapa dibuat bumi ini adalah berbentuk globe gitu kan. Berbentuk bola, globe. Ya ujung-ujungnya itu membuat pemikiran manusia itu kritis terhadap ketuhanan. Yang membuat mereka itu buset adanya Tuhan dengan begitu luasnya dunia ini, ya dengan begitu luasnya dunia ini masa spesial sekali manusia gitu kan. Maaf ini kalau dari sisi kita sisi agama akidah gitu ya, bagi saya sendiri gitu ya, mau globe mau earth gitu kan, ya itu tidaklah mengubah akidah saya gitu. Karena apa, itu kan sifatnya saintis, bukan adalah urusan tentang tata cara kita beragama gitu ya. Jadi saya harap juga tidak merubah keyakinan teman-teman terhadap ketuhanan. Kalaupun globe earth gitu kan, ya kenapa tidak, Allah Maha Kuasa gitu kan. Tetapi bagi orang yang landasan agamanya yang kurang gitu dan kritis terhadap ketuhanan gitu kan, lucu sekali adanya Tuhan gitu kan, nggak mungkin adanya Tuhan dengan model bumi globe gitu kan, karena kita ini sangat kecil loh, tata surya kita ini sangat kecil dibandingkan alam semesta gitu kan, dibandingkan posisi tata surya kita di galaksi Bima Sakti aja ibaratkan satu debu yang ada di lingkaran obat nyamuk gitu. Kan lucu kedengarannya gitu kan. Pun kalau memang seperti itu Allah Maha Besar, kenapa tidak, yang lain-lainnya bukan urusan kita, di luar batas kemampuan kita gitu. Semuanya urusan Allah. Tapi di sini kan kita diberikan akal dan pikiran, kita bisa melihat fenomena yang ada, kita bisa menganalisa gitu kan. Nah, dan kita harus bertindak gitu. Jadi seperti kejadian masalah agama ini tadi, konspirasi agama ini tadi, banyak bangkitlah pemahaman-pemahaman yang lain seperti dokter ini menjauhkan kita dari ketuhanan, kemudian seperti vaksin ini tadi juga gitu kan, vaksin itu mungkin menciptakan sesuatu mental yang bobrok bagi manusia, tidak menutup kemungkinan gitu kan. Banyak kita kadang itu apapun di dunia ini, maka kita tidak lepas agar kita aman, karena Allah sudah mengatakan, Rasulullah sudah mengatakan, selamatnya kalian ini berpeganglah pada kitab Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah. Kalau ingin selamat, kalau tidak selamat, ya angka berantalah kita gitu bang. Ini saya yakin kalau masalah konspirasi agama ini ya, ujung-ujungnya itu tujuan iblis itu untuk membangkitkan Al-Masihnya gitu kan. Kayak seperti yang diyakini Yahudi, Al-Masihnya makarnya gitu kan, makarnya iblis membangkitkan Al-Masihnya melalui Yahudi antek-Zionis gitu kan. Al-Masihnya itu siapa? Dajjal. Tapi makar Allah beriringan pula gitu kan. Kalian membuat makar seperti itu akan bangkit juga Al-Masih waktu kata Allah gitu kan. Berbarengan dengan itu bangkit dan juga Imam Mahdi, datang juga Imam Mahdi. Jadi ibaratkan kalau saya telaah itu ibaratkan pisau bermata dua bagi mereka. memang untuk membangkitkan, mewujudkan konspirasi mereka, apa keinginan mereka untuk membangkitkan almasih mereka, selalu apa membuat kehancuran manusia. Yang itu yang menjadi masalah besar bagi kita. Dan itu sudah ketetapan Allah. Sudah ketetapan Allah. Membuat kehancuran manusia, Allah pun menciptakan juga. Apa? Saya rasa setiap agama tidak ada yang menyatakan seperti dinyatakan oleh Islam. Ya, mati dalam peperangan syahid. Adakah agama yang lain? Kalau tak matinya mati konyol, mati peperangan dalam membela agama syahid. Itulah keutamaannya konspirasi Allah juga, gitu kan? Di balik konspirasi mereka, Allah membuat akar yang lebih indah untuk kita. Gitu. Ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau dari sisi agama, saya paham maksud Bang Irwindi, gitu kan? Saya pun sering mendengar masalah konspirasi-konspirasi di bidang agama ini yang dibahas oleh Ustaz Rahmat Baikuni. Saya suka itu bahasannya itu. Kemudian adanya gerakan Illuminati, Freemasonry gitu kan. Saya ada dulu tahun 2011, saya ada melihat video pengakuan orang-orang Illuminati. Salah satu orang yang Illuminati yang taubat gitu. Orang-orang Freemasonry yang taubat. Dan itu mereka kenapa berjalan, konspirasinya berjalan sangat mulus? Karena ada iblis di belakangnya. Ada iblis yang selalu mendukung mereka. Dan setiap apa yang mereka lakukan, iblis memberikan imbalan yang luar biasa. Jadi setiap pertemuan mereka itu bukan pertemuan dengan sesama penguasa aja, justru penguasa alam gaib, iblis bertemu dengan mereka. Saya lupa dulu backup videonya, ya nggak kepikiran sampai sekarang gitu kan, adanya sekarang gitu. Itu sih bang teman saya menarik nih, mungkin ada lagi teman yang lain bang. Sedikit aja bang, makasih. Sedikit. Halo. Ya silakan bang Irwin deh. Halo. Ya oke, saya tambahkan saja tanpa. Mohon maaf ini ya, sepertinya bang siapa tadi nanya. Baik, kita anda tidak mencermati apa yang selalu diarahkan bahwa ini konspirasi agama. No, tidak ada. Dari awal di penghujung saya menyampaikan bahwa Dajjal adalah tools yang Tuhan sengaja turunkan untuk merepresentasi Al-Masih. Dia harus mewujudkan empat hal agar dapat tertipu umat Yahudi itu dapat berdiri dari lafahan yang dibahas sejak awal, yaitu Allah ingin di bumi ini ada khalifah. Ini bukan, saya tidak membahas konspirasi agama. Bahkan sekiranya misalnya saya tadi menghentikan materi saya pada saat persaliban Nabi Isa, saya tidak membahas lagi Muslim. Implikasi yang terjadi sama, bahwa mereka menolak kedatangan Isa, yang satunya menerima kedatangan Isa, di mana Tuhan sejak awal menjanjikan bahwa kau akan berkuasa kembali, gitu. Coba diulanglah nanti apa yang saya sampaikan. Di dalam tinjauan ini sesungguhnya, memang ini pemahaman yang sangat berat. Coba bayangkan kalau saya bilang kepada 10 orang ustaz, bahwa ustaz, Dajjal itu tujuannya untuk membangkitkan kehilafahan. Ustaznya akan bilang, waduh, saya pensiun jadi ustaz kalau begitu. Karena tidak pernah diajarkan. Tetapi ketika kita menghubungkan setiap titik-titik penting dalam sejarah, kita bisa menarik. Saya ibaratkan begini ya, yang simpel-simpel saja gini. Anggaplah ada seorang pangeran. Dia ingin dinikahkan dengan perempuan yang dia tidak cintai. Maka pangeran ini menyewa seorang pemuda untuk menggoda wanita itu. Tentu dong pemuda ini harus difasilitasi, harus ganteng, harus pandai bicara supaya dia bisa menggoda wanita itu. Sehingga ketika wanita itu tergoda, dia tidak jadi dinikahi. pangeran ini bisa membuktikan bahwa ini firman tidak bisa karena yuk selingkuh. Nah, ada tiga sudut pandang di sini. Sudut pandang pangeran, penggoda ini jelas bukan antagonis karena dia adalah tools yang diciptakan sendiri oleh pangeran. Dalam sudut pandang wanita ini, dia adalah antagonis. Yang menjadi persoalan adalah sudut pandang orang-orang di sekitar perempuan ini, kita-kita hari ini. Ketika kita mengenalinya, mempelajarinya tentang orang yang disuruh menjadi tools untuk menggoda wanita ini, kita mengenalinya, kita bisa tahu. Dia bisa bilang gini, lihat ya, minggu depan dia akan ajak itu cewek nonton bioskop. Lu kok bisa tahu? Ya karena saya pelajari, saya udah cek dia habis beli tiket. Dua minggu ke depan dia akan ajak jalan-jalan ke Raja Ampat. Sama seperti halnya sekarang, ketika kita mengenali lawan kita, mengenali musuh kita, kita bisa bilang, perhatikan ya, kurang lebih sekian tahun ke depan akan ada pandemi. Dari mana tahu, Bang? Ya karena I know what you did last summer, gitu, kayak judul film. Perhatikan ya, ujung dari pandemi ini pasti solusinya vaksin. Karena saya mempelajari kikudaya itu. This is not about religion, bro. Bukan persoalan agama saja ini. Ini adalah kejadian di depan mata kita yang dilukiskan oleh Tuhan di dalam kitab susinya. Yang membedakan keadilan Tuhan tadi dengan pangeran ini yang saya ceritakan. Pangeran ini tidak akan mendatangkan pemberi peringatan kepada masyarakat bahwa dia akan menipu. Sementara Tuhan mengatakan pada tiap-tiap umat, kudatangkan pemberi peringatan supaya kamu belajar, kamu tidak terlalu tertipu. Karena orang itu memang tujuannya untuk menipu. Ketika kau tidak kenali dia, jangankan perempuan itu, kau pun akan tertipu. Dan itu yang terjadi hari ini, gitu. Bahwa proses di mana Tuhan mewujudkan apa yang dia katakan di awal, yang menjadi tonggak dia menciptakannya yang namanya manusia yang akan menjadi khalifah itu, gitu. Dan kemudian ada kejadian-kejadian di mana ada manusia yang dengan apa yang saya bilang tadi, ideologi paling purba, anahair minhum, senantiasa menolak perintah Tuhan, sehingga Tuhan harus mewujudkan terjadinya kehilafan itu dengan proses yang dia ciptakan sendiri, gitu. Mungkin diulang-ulang lah apa yang saya sampaikan tadi agar bisa dipahami bahwa konspirasi ini bukan perihal agama. Memang agak berat kita mengenal Dajjal. Ini yang paling sering saya protes. Kalau 1000 orang dikumpulkan, diceritakan tentang Dajjal seperti yang biasa kita dengar di bangku sekolah, di pesantren, dari 1000 orang ini, apa ada yang akan menunggu-nunggu kedatangan Dajjal? Tidak masuk di akal. Yahudi tidak sedang menunggu kedatangan Dajjal. Yahudi sedang menunggu kedatangan Al-Masih. Tetapi Tuhan akan menipu dia. Tuhan akan menipu mereka dengan mendatangkan orang yang merepresentasikan Al-Masih, yang akan mereka percayai, sehingga mereka tertipu, gitu. Tetapi bukan persoalan karakter baru yang Tuhan ciptakan ini, tetapi apa agenda-agendanya. Sama seperti, sebenarnya saya tidak mau membahas ini terlalu jauh, sama seperti ketika saya tadi mengatakan bahwa pasca Tuhan merubah hukum-hukum terdahulu yang sesungguhnya adalah petunjuk bagi umat Yahudi supaya mereka bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat, tiba-tiba saja, dan ini terjadi di Madinah, saya tidak sampaikan dulu hari ini, kapan-kapan, tiba-tiba saja Nabi mengisyaratkan terlepasnya Dajjal. Maka implikasi paling logisnya adalah Tuhan sudah mulai mengeluarkan alatnya. Menjadi pelajaran untuk kita. Apa implikasi jika Tuhan sudah mulai mengeluarkan alat untuk menipu itu? Implikasinya adalah semua agenda-agenda Dajjalik, semua agenda-agenda Mesianik dimulai saat itu. Maka mari kita melihat kesejarahan dunia. Di mana mulainya ada kekuasaan pertama yang dahulu tidak ada apa-apa di situ. Kemudian bagaimana perjalanan sejarah dunia merubah mata uang untuk proses penguasaan dunia. Kemudian bagaimana sejarah dunia membentuk, seperti yang ada di videonya Bob Starling itu, membentuk Federal Reserve. Kemudian bagaimana terbentuknya sebenarnya gitu, teman-teman. Mohon maaf ini agak anu kedengarannya mungkin. Sekiranya saya diberi kesempatan, saya akan menjelaskan satu persatu tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam konspirasi, termasuk di dalamnya yang kita sebut sebagai elit global. Siapa elit global dalam perspektif sejarah? Saya tidak usah sebut perspektif agama. Sejarah menceritakan data. Dan jangan seperti persangkaan teman-teman bahwa saya akan menyebut Freemason. Saya mempelajari itu juga, Freemason, Illuminati. Tapi bukan itu yang poin penting. Kita berusaha menyadarkan orang-orang melalui sumber-sumber yang dia percayai. Ketika saya menggambarkan Dajjal dalam perspektif yang berbeda, yang bisa diterima secara logik, bahwa oh ini loh implikasi dari isyarat Rasulullah bahwa sudah keluar itu si penipu itu. Kalau saya diberi kesempatan, saya akan menjelaskan itu. Yang kedua, kalau kita mau berbicara agama, saya bisa dengan satu ayat Al-Quran, kita bisa melihat semua realitas dunia yang terjadi hari ini. Tetapi tidak mungkin saya menyebut ayatnya. Tentu harus ada penjelasan dulu seperti hari ini. Saya memulai di hari pertama sejarah. Kemudian terbentuknya kekhalifahan. Kemudian munculnya ideologi. Kemudian penolakan-penolakan terhadap petunjuk Tuhan. Yang berimplikasi bahwa Tuhan menurunkan penipu itu, gitu. Ini, saya tidak sedang berbicara. Saya tidak sedang berbicara. Kenapa saya bilang itu konspirasi dalam bidang agama, gitu kan? Ya, Mam, kita ini umat beragama ya. Kita harus tidak untuk selamat kita tidak bisa terlepas diri dari agama, gitu kan? Masalah konspirasi. Kenapa saya bilang ini unsurnya agama, gitu kan? Karena pembahasan abang itu dari awal itu nyangkutnya ke agama, gitu kan? Karena agenda-agenda mereka itu adalah berkaitan dengan agama. Menciptakan Yahudi. Yahudi yang awalnya itu penurun dan akhirnya menjadi pembangkang. Mereka pun berpatokan kepada kitab mereka. Kitab mereka yang sudah diubah-ubah dengan tangan manusia. Itu maksudnya, Pak. Saya juga kalau kita mau bahas masalah agama gitu ya, omong ini saya lebih ke gitu kan, lebih ke saya mencari guru yang paham dengan agama gitu kan. Itu saya. Jadi intinya kenapa saya bilang ini juga konspirasi agama, Tuhan menciptakan manusia ini ya seperti kata bang tadi, ada sebab akibat tadi gitu kan, imbasnya ada akibat. Jadi semua itu kalau hakikat, maka saya bilang dari hakikat itu Allah yang menciptakan gitu kan. Makanya kita manusia ini mempunyai akal dan pikiran untuk bertindak dan kembali kepada kitabnya masing-masing. Nah tadi manusia ini tadi yang seperti Yahudi, orang-orang Yahudi ini memang sudah dikatakan dalam Al-Quran, mereka itu orang-orang pembangkang gitu. Sedikit saya tambah ya. Ini ketika kita bisa mengambil hikmah-hikmah bahwa salah satunya bahwa Nabi diangkat naik ke langit tinggi menerima perintah sholat pada generasi awal Islam di Mekah. Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi mendapat perintah puasa sebagaimana puasa Nabi Daud. Kemudian Nabi menjalankan hukum-hukum Torah pada masa itu yang kemudian dia bawa sampai 16 bulan keberadaannya di Madinah. Ketika kita bisa memahami bahwa semua petunjuk itu adalah untuk merealisasikan nubuah yang dijanjikan kepada umat Yahudi bahwa akan kudatangkan kepadamu seorang Nabi yang kau kenali sebagaimana kau mengenal anakmu sendiri. Ketika kita bisa memahami bahwa semua ini juga merupakan petunjuk untuk umat Yahudi pada masa itu, maka ini menjadi pelajaran penting untuk umat Islam. Ketika kita bisa menerima konsep bahwa itu adalah petunjuk untuk umat Yahudi, bahwa laki-laki itu yang kau lihat selama 16 bulan bertuhan dengan Tuhan yang sama dengan Tuhanmu, dengan Tuhannya Ibrahim, itu menjadi pelajaran untuk kita hari ini umat muslim bahwa mereka itu bertuhan pada Tuhan yang sama dengan kita. That is logic. Itu, saya tidak sedang membahas agama. Saya membahas realitas ketuhanan. Di mana Tuhan memberi petunjuk merata seperti rinai hujan di setiap tempat. Yang menjadi persoalan apakah kita menerima petunjuk itu atau tidak. Ini bukan agama, Mas. Ini pendidikan spiritual sebenarnya. Baik, yang Bang Irwin. Lintasan sejarah. Saya percaya kalau ada rekan-rekan Nasrani yang mendengar ini, mereka akan setuju bahwa iya benar. Baginda Sulaiman, King David, diceritakan dalam kitab suci mereka. Bahwa terjadi makar pada proses pensaliban Nabi Isa. Tidak ada perbedaan pendapat, karena yang saya ceritakan ini lintasan sejarah. Di mana ketika kita berusaha mencari kata kunci, di mana poin-poin penting di lintasan sejarah, yang pertama, ketika Tuhan tentu menurunkan nabi-nabi. Di mana yang lebih penting lagi dari itu, poin penting, yaitu ketika bersama dengan nabi itu Tuhan menurunkan kitab suci. Itu. Tetapi saya tidak membicarakan agamanya. Saya menceritakan kesejarahannya dan implikasi-implikasi yang terjadi seiring dengan kesejarahan itu. Mohon dipahami, Mas. Gitu. Baik, Bang Irwindi, ya, teman-teman. Teman-teman, kita ya, stop dulu diskusinya, teman-teman ya. Artian, maksud saya. Izin, Bang. Halo, Bang. Kita memiliki kitab suci, Al-Quran. Tidak, saya mengatakan saya punya kitab suci Al-Quran, tapi saya tidak mengatakan apa, dari mana, untuk apa, bagi ini dari apa. Maka saya bungkus dengan agama Islam. Gitu. Al-Quran ini adanya di Islam. Maksud saya begitu, bukan arti mentang-mentang bahas kitab suci. Tidak lepas dari agama. Agama sudah pasti itu, Bang. Mau mereka agama apa, itu tidak urusan bagi saya. Gitu kan. Okay, jadi kalau berkaitan dengan kitab suci, sudah pasti keyakinan mereka, gitu kan, keyakinan mereka yang sudah pasti itu agama, gitu. Okay, Bang. Spiritual, gitu kan. Okay, Bang. Sudah jelas, Bang. Izin, Bang, kita cut dulu, Bang, ya. Gini, ya. Halo, Bang. Mungkin untuk pembahasan yang masalah ini, kita memang, Bang, dari dulu, dari zaman para ulama pun berbeda pendapat, gitu kan. Maaf kalau dalam versi Islam, gitu. Ya, begitulah keadaannya, runutannya, gitu kan. Tapi kalau dalam versi agama lain, Nasrani, Yahudi, mereka mempunyai dalilnya masing-masing, gitu. Yang bahkan bertentangan dengan kita yang Islam, gitu kan. Jadi, mereka, menurut keyakinan mereka masing-masing, saya paham, gitu kan. Jadi, mungkin ini, ya, kalau dirunut lagi, memang terlalu jauh, gitu, untuk memahami ini, gitu kan. Tapi di balik konspirasi yang ada sekarang, memang ujung-ujungnya ke sana muaranya, gitu. Baik. Itu sih, Bang. Baik, Bang. Izin, Bang, semuanya, teman-teman. Dikarenakan waktu sudah hampir sejam kita melakukan kopdar, teman-teman. Berarti. Bang, minum kopinya dulu, Bang. Biar kita santai. Enggak, Bang. Ini waktunya sudah kita cukupkan, Bang. Jadi kita bisa lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya, teman-teman. Jadi boleh saya gabung sedikit? Izin, Bang, mungkin waktunya sudah habis, Bang. Jadi kita cukupkan dulu kopdar kita, ya kan, supaya lebih minum kopi, supaya lebih menarik sebenarnya yang disampaikan Bang Irwin. Supaya lebih izin, Bang, ya, saya senyapkan dulu ya. Supaya lebih menarik lagi, kan, untuk menarik minat teman-teman untuk mengikuti kopdar selanjutnya, ya. Di sini banyak sekali yang mau ingin disampaikan. Matikan mic-nya. Izin dulu, Bang. Kita ngomong dulu, Bang, satu-satu, ya. Jadi, karena waktu kita sudah habis, teman-teman, namun minatnya ini banyak, ya, untuk menyampaikan masukan-masukan dan tanggapan mengenai materi. Kenapa dimut itu? Sebentar, saya ngomong dulu, Bang. Saya ngomong dulu, jadi karena waktunya sudah habis, teman-teman, jadi kita cukupkan lah, ya. Bukan saya yang mood, beneran, yakin, bukan saya. Ya, izin admin yang ngemut, saya ngemut tadi, nge-mute. Nah, dari Bang Irwindi maupun Bang, siapa namanya, Pak Fadli, Wangil menjenengnya Fadli, ya sudah, oke. Okay. Nah, di kedua beliau ini, sebenarnya saya salut sampai pendalaman sedalam itu. Tapi untuk pelurusan memang kita perlu jejak-jejak sejarah tadi, mau dipandang nanti agama atau enggak, kadang memang tergantung dari prinsip pandangan orang masing-masing. Bagi Mas Irwindi, itu adalah bukan pandangan agama, karena di setiap sejarah agamanya itu sama. Terjadinya sama, tulisannya mungkin berbeda, tapi intinya sama, dan tercatat sama. Nah, tapi kalau bagi pandangan Mas Fadli tadi, itu ternyata itu termasuk bagian dari agama, karena ngambilnya dari cerita-cerita yang di dalam agama. Oke, itu juga benar, gitu loh. Tapi untuk bagi kita yang penikmat diskusi seperti ini, mengalir saja, biarkan seperti itu dulu. Kita hanya memproses sedikit-sedikit, kalau paham lanjut, kalau enggak ya kita dengarkan aja dulu. Nah, jadi bagi saya atau penikmat yang lain seperti yang di komentar tadi barusan, oke, enggak apa-apa, lanjutkan aja materi seperti ini. Misalnya ada seperti yang yang diarahkan sama Kak Zulkarnain tadi itu, untuk masuk ke inti-inti dari bumi datara dulu, silahkan juga, nggak apa-apa. Nah, jadi jangan sampai nanti kita menjadi pemikiran yang pecah hanya karena berbeda pandangan. Jadi nggak apa, moga aja ini bisa diterima untuk semuanya, dan untuk keduanya tadi Mas Irwindi dan Mas Fadli, jangan sampai masuk ke hati ya. Itu juga semua bagian dari diskusi, kadang ada pecah, kadang ada laminar, kadang ada turbulensi. Seperti itu. Monggo dilanjutkan. Saya jangan mempertengahi saja. Terima kasih. Lanjut, Bang. Baik, Bang. Izin, Bang, semuanya, teman-teman. Mohon maaf, waktu kita sudah habis, teman-teman. Jadi, kita cukupkanlah dulu diskusi kita pada malam ini ya, teman-teman. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan. Halo? Bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman. Aman? Kita cukupkan malam ini dulu ya. Moderator mana nih, moderator? Halo, ini halo, ini moderator saya. Kedengaran suara saya? Halo? Halo, suara saya kedengaran? Halo? Ini sebenarnya orang-orang seusia kita yang sudah terbiasa sekali dengan diskusi. Halo, dengar suara saya? Halo? Halo, apakah dengar suara saya? Sedikit, mohon maaf. Jadi, ya kalau memang misalnya ada dari kata-kata saya yang benar, itu datang dari Allah. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu perbuatan setan, saya tidak ikut-ikut di dalamnya. Jadi jangan dibawa ke hati, kita ini dalam satu grup yang sama-sama mencari kebenaran. Kita harus lebih... Setan juga bingung, mau disalahin. Halo? Halo, cek. Ini kalau boleh tahu sudah masuk sesi keberapa ini? Masih sesi kedua atau ketiga? Mana bang moderatornya? Halo teman-teman, dengar suara saya? Ya, ditunggu dari tadi ini bang. Halo, maaf tadi saya udah teriak-teriak dari tadi, rupanya nggak kedengaran ya, maaf ya teman-teman. Dengar suara saya ya? Siap, oh dengar, oh baik. Maaf ya teman-teman, saya nggak tahu kok suara saya nggak kedengaran, udah ngomong dari. Jadi kita cukupkanlah hari ini ya teman-teman, diskusi kita yang sangat panas dan seru ini teman-teman. Jadi karena panas dan seru, pasti teman-teman tertarik lah untuk mengikuti kopdar kita di pertemuan selanjutnya ya, karena mungkin beberapa orang mungkin ada yang ingin menyampaikan materi, nanti bisa menjapri saya ya teman-teman. Mungkin kalau misal tidak ada ya Bang Irwindi lagi lah kita tumbalkan untuk memberikan materi ya teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman kita mencari, kalau Bang Irwindi kan dari gen tua. Mungkin kita bisa cari yang dari gen-gen yang lebih muda ya. Jadi materinya itu lebih terkini teman-teman. Lebih beda sudut pandang lah istilahnya. Jadi teman-teman apabila ada yang ingin mengisi materi kita untuk minggu depan, bisa mendaftarkan ke saya. Jadi mungkin terima kasih saya ucapkan untuk semua peserta yang ada di hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk baik. Terima kasih juga untuk Bang Irwindi, pemateri. Teman-teman ada Bang Adfidli Adli, Bang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya teman-teman, sudah hadir di kopdar kita malam ini. Semoga ini menjadi langkah kecil kita ya untuk langkah besar kita yang berikutnya teman-teman. Bisa closing statement sedikit Mas? Oh silakan, Bang, silakan. Yeah. Yang lama-lama ya, Bang, ya? Jadi sebagai kesimpulan materi, karena alhamdulillah, terima kasih banyak saya diberi kepercayaan untuk memberi materi. Sebagai kesimpulan, bahwa konspirasi dan New World Order itu nyata nampak di depan mata kita, mempunyai arah tujuan yang jelas, yaitu berdirinya sebuah pemerintahan tunggal yang dilakukan dengan cara menipu umat manusia untuk mewujudkan berdirinya itu. Yang terakhir ini, kalimat ini biasanya diucapkan di pembuka materi, tapi saya lebih senang mengucapkannya di terakhir, yaitu mayahdillah fala mudillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, bahkan itu dajjal. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada lagi yang bisa memberinya petunjuk. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada jalan yang selurus-lurusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir pada hari ini. Sampai jumpa di kopdar kita berikutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.